Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil din wa ba'du. Fadhal ihsan. Langsung dibaca, Ustaz. Fadhal. Baik. Summa li sihhatil muslimi fi thamaniyat asyara'it. Wa hiya an yasifahu ba'da dhikri jinsihi ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن. ترجم شيخ. طيب. Kemudian untuk menjadi sahnya barang yang dipesan itu ada 8 syarat. Dan yang pertama, barang yang dipesan hendaklah mensifati barang itu setelah menyebutkan jenis dan macamnya dengan sifat-sifat yang dapat membedakan harga barang itu dari yang lain. Baik, jazakallahu khair. Setelah kita jelaskan persyaratan umum akad salam, sekarang muallif rahimahullah Abu Syuja menjelaskan persyaratan muslim fih atau objek dari akad salam. Beliau menjelaskan ada beberapa syarat, walaupun sebagian syarat mukhtalaf fih bainal ulama, sebagian syarat para ulama berselisih tentang persyaratan tersebut merupakan syarat atau tidak. Di antaranya ayasifahu ba'da dhikri jinsi wa nu'i bisifatil lati yakhtalifu biha thamanu, yaitu seseorang berarti al-muslim atau muslim ilai al-muslim yang pesan mensifati muslim fih, yaitu barang yang diinginkan dilakukan akad salam setelah dia menyebutkan jenis dan nau'nya. Jenis dalam ilmu logika dalam bahasa Arab ada yang dinamakan dengan jenis, ada yang dinamakan dengan nau'. Jenis skopnya lebih besar daripada nau'. Seperti umpamanya kalau kita contohkan kepada manusia, manusia adalah jenis, nau'nya fulan, fulan, fulan, fulan. Ihsan nau', fulan nau'. Maka dalam hal ini bila muslim fih umpamanya adalah mangga, mangga jenis, nau'nya banyak. Ada mangga apa aja, San? Mana lagi, San? Mana lagi? Harum manis. Harum manis dan lain-lain, dan lain-lain. Mangga golek dan lain-lain. Ini nau'nya. Adapun afrodnya adalah satu mangga, satu mangga, satu mangga, satu mangga. Itu adalah afrodnya. Maka yang disebutkan di dalam sifati muslim fi adalah mangga. Tapi mangga ini masih banyak, masih bisa menyebabkan berbeda harga. Harga mangga yang harum manis semuanya dengan mangga golek umpamanya berbeda, ini harus dijelaskan. Begitu juga jenisnya ini, anwa'nya ini, ada yang grade A, ada yang grade B, ada yang grade ya. Ini membedakan harga, jenis besarannya, daerahnya, apakah dari kota ini, kota itu, berbeda kan harganya biasanya kan ya. Ini perlu disifati dengan jelas. Ya. Akad ini kembali kepada kaidah umum dalam bermuamalat gharar. Ya, gharar. Karena bila tidak dijelaskan akan mendatangkan gharar kepada salah satu pihak. Ketika dia menjelaskan saya pesan mangga. Mangga apa? Mangga harum manis. Padahal harum manis ada yang dari Jawa Timur ada ya, Sat ya? Ada juga yang dari Cirebon, ada lagi kota lain, akan berbeda harga biasanya dari pasaran. Kalau dia hanya mengatakan mangga itu saja, harum manis saja, tanpa menjelaskan kota mana, padahal akan berbeda harga, akan menyebabkan gharar. Ya, akan tidak jelas. Nanti ketika si penjual al-muslim ketika dia menyerahkan barang, dia mengatakan kau bilang mangga harum manis, ini sudah harum manis, walaupun harum manis yang grade-nya lebih kecil, lebih rendah, yaitu umpamanya dari kota yang lebih rendah harganya. Ya, akan menunjukkan kalau dalam hal ini, oleh karena itu para ulama menjelaskan tidaklah disebutkan jenis muslim fi, jenisnya disebutkan, kemudian anwa'nya dijelaskan, yang itu menyebabkan harga berbeda. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, kemudian syarat yang kedua, syarat tsani, wa an yuzkara qadrahu bima yanfi al-jahalata anhu. Adapun yang kedua, sebutkan oleh muallif rahimahullahu taala haruslah menyebutkan kadar ukuran atau takaran dengan keterangan yang dapat menghilangkan kejahilannya atau ketidakmengertiannya tentang barang tersebut. Iya. Sekarang disepakati kadar. Ya, kadar. Ukuran berapa? Nah. Apakah sekian ton? Ya, kalau dengan di kilo atau sekian liter kalau dengan di liter atau dengan barrel kalau dengan ukuran barrel. Ini harus disepakati. Anda ingin beli mangga berapa ton? Berapa puluh kilo, berapa ratus kilo? Ini harus disepakati. Kalau dia mengatakan saya beli satu onggok. Satu onggok berbeda kan? Ada jahalahnya kan? Berapa kilo? Bisa jadi mungkin 10 kilo, bisa jadi 20 kilo dan segala macam. Satu truk, kalau satu truk biasanya berapa? Satu ton mungkin. Satu truk Wallah ta'ala alam ya. Wallah ta'ala alam. Atau seperti pasir, kalau pasir mereka hitung per truk. Enam. Atau lebih, tetapi lebih dakik lagi hitungannya per kubik. Enam. Karena dengan truk bisa saja harganya berbeda. Jadi kalau mereka sepakati yang dimaksud dengan satu truk itu adalah ukuran sekian papan, umpamanya papan truk. Papan truk juga ada yang kecil dan yang besar. Iya. Ini bisa ikhtilaf sama. Maka ada jahalah, gharar, tidak jelas di sini. Maka sebaiknya dengan yang sepakati seperti kubik. Wallah ta'ala alam. Ya. Kemudian yang ketiga atau syarat yang ketiga, wa in kana mu'ajjalan dzakara waqta mahalihi. Sebutkan oleh mu'alif apabila pesanan itu barang maaf kalau pesanan itu tertunda atau tidak diterima secara langsung maka yang dipesan harus menyebutkan waktu penerimaannya. Iya. Waktu mahallihi waktu penerimaannya. Ini syarat yang diberi mu'alif ini berdasarkan mazhab beliau mazhab Syafi'i yang mengatakan boleh melakukan akad salam tunai. Di sini beliau menjelaskan wa in kana mu'ajjalan dzakara waqta mahallihi. Jika tidak tunai. Ya, diserahkan karena pesanan salam fal yuslif kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man aslafa fi syai'in fal yuslif fi kailin ma'lumin waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum. Dalil dari semua persyaratan ini hadis tersebut. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man aslaha fi syai' siapa yang melakukan akad salam fal yuslif maka hendaklah diserahkan uangnya pada waktu akad fi kailin ma'lumin waznin ma'lum lajal ma'lum pada waktu akad uang tapi barang nanti ini pernah kita bahas kalau tidak salah dalam pembahasan kitab sebelumnya apa kitab pesan Syekh Sa'di ya Mahjusalki Syekh Sa'di di mana para ulama khilaf dalam hal ini Syafi'iyah membolehkan salam tunai uang sekarang. Kemudian barang bisa diterima pada waktu itu juga. Cuman barang pada waktu akad tidak ada di dalam majlis. Di gudang kah umpamanya atau masih di pohon kah? Nah, ini dibolehkan oleh mazhab Syafi'i. Ya. Walaupun mereka melarang bai'ul ghaib al sifah. Mereka melarang jual beli yang disifati dan tidak ada di majlis. Tapi untuk salam mereka bolehkan. Masih ingat saya Ihsan? Jumhur para ulama mengatakan persyaratan salam agar sah tidak boleh salam tunai. Di antaranya mazhab Hanabilah mereka mensyaratkan salam keuntungan akad salam yang merupakan solusi riba. Anda seorang petani butuh dana walaupun untuk apa? Untuk sekolah anak sakit segala macam atau untuk modal pertanian tersebut pengolahan ya kan butuh modal dari awal. Biasanya melakukan akad apa? Riba kan? Pinjam saya modal sekian, 10 juta nanti saya kalau panen bagus saya kasih anda 11 juta kalau panen tidak bagus saya kembalikan 10 juta ini boleh saya san? Saya pinjam mau 10 juta untuk modal pertanian saya ini, sawah saya kalau hasilnya bagus saya berikan anda hadiah menjadi 11 juta kalau hasil tidak bagus uang anda kembali 10 juta halal atau tidak? Lah ya Syekh, mana jus? Bila sepakati dari awal seperti ini, ini adalah riba. Ini adalah akad riba. Walaupun dia tidak pastikan, tetapi dikaitkan dengan sesuatu, ya, maka ini menjadi riba. Yang tidak ribanya memberikan hadiah ketika selesai akad, tanpa ada persyaratan dari awal, diberikan 10 juta lalu ditambahkan 100 ribu atau 1 juta rasa terima kasih saya kepada Anda dengan tidak dipersyaratkan dari awal dan setelah akad selesai. Itu yang dibolehkan berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau beli dengan tidak tunai lalu menambahkan ketika penyerahan uangnya. Dalam mazhab para ulama seperti mazhab Hanabilah, mereka mengatakan syarat salam tidak boleh kecuali uang diserahkan pada saat akad, kemudian barang diterima nanti dalam tempo waktu yang membedakan harga. Mereka mengumpamakan 1 bulan, 2 bulan. Jadi uang sekarang, barang bulan depan atau 2 bulan setelahnya. Ini kan dalam rentang waktu 1 bulan, 2 bulan, harga kan berbeda, sudah. Maka keuntungan uang di awal, si pembeli bisa beli dengan harga murah. Si penjual dapat modal dari awal. Tapi kalau salam tunai, yaitu dikatakan saya beli 10 ton salam, sifatnya begini, begini, begini, ini uang cash. Anda bilang, oh ya nanti saya kirim sore ke rumah Anda, ke gudang Anda. Maka ini tidak boleh. Bukan salam namanya, bi'ul ghaib ala sifah. Ini namanya bukan salam, tapi bi'ul ghaib ala sifah. Bila sifatnya jelas, problem sepekan bolehkan. Tapi namanya bukan salam, karena tidak ada manfaat bagi si pembeli. Harga antara pagi dan sore biasanya tidak berubah. Ya. Wallahu ta'alam. Baik. Kemudian syarat yang berikutnya, yang keempat. Baik, wa yakuna mawjudan indal istihqaqi fil ghalib. Yaitu barang itu pada umumnya harus ada pada waktu yang dijanjikan. Iya. Biasanya diperkirakan ada. Kalau seperti kita katakan musim, kita kenapa mangga terus alasan yang lain cerita durian. Salam durian. Baik. Anggap salam durian. Kan ada musim-musimnya. Enak. Dia mesepakati serah terimanya. Kalau sekarang musim enggak? Sudah mulai berkurang. Musimnya sudah lewat. Enak. Ya, masya Allah. Kalau dikatakan saya melakukan akad salam dengan Anda, ini uang 10 juta dengan durian berapa ton? 1 ton cukup? 1 ton saya terima nanti di bulan Juni. Juni biasanya ada musim durian? Mungkin. Anggap tidak ada. Saya tanyakan ke bank durian nanti ya. Anggap tidak ada pada itu musim. Tapi mereka sepakati penyerahannya di bulan Juni. Ini tidak boleh karena dharalnya besar. Pada dasarnya, bai'ul salam adalah pengecualian dari bai'ul gharar. Maka bila gharornya terlalu besar, kembali kepada larangan Rasulullah SAW dan jual beli gharar. Ini adalah pengecualian dari bai'ul gharar, bai'ul salam. Makanya para ulama memberikan persyaratan, ya, mengatakan ketika serah terima diperkirakan ada. Diperkirakan ada. Wallahu a'lam. Fadhlu syekh. Baik, kemudian yang kelima, wa ayyakuna saman ma'luman. Nah, qabla wa syekh, yadhkur al-mawdi' qabla. Afwan. Yang keempat, wa ayyadhkur al-mawdi' qablahu. Yaitu barang itu yang dipesan harus menyebutkan tempat serah terimanya. Barang menyebutkan tempat terima, terima enggak mungkin salah. Lala, yang dipesan harus menyebutkan. Iya, harus disebutkan tempat serah terimanya. Iya. Mereka sepakati umpamanya saya beli di Sesan di Jakarta, saya di Semarang, atau Sesan di Semarang, saya di Jakarta, ya, lalu saya bikin akad via telepon atau via handphone atau via teknologi yang telekomunikasi yang lainnya. Kemudian saya mengatakan, Sesan saya butuh durian 1 ton, nih uang saya transfer sekarang. Setuju. Antum mau serahkan kirim ke mana, ke Jakarta atau saya ngambil ke Semarang? Semarang. Saya bilang enggak, saya ingin di Jakarta. Saya menjualnya di Jakarta. Nah, berarti akan ada gharar kan? Sedangkan biaya pemindahan dari Semarang ke Jakarta butuh biaya lagi atau tidak? Butuh. Oleh karena itu kalau saya sepakati dari awal bahwa mawdi' qabdihi, tempat serah terimaan di Jakarta, di gudang saya, alamatnya sekian-sekian, karena berbeda lagi harga. Okay, kalau antara yang dekat pintu tol dengan yang tempat gudangnya, apalagi kalau gudang itu masuk jalannya, terkadang untuk memasukkan dari jalan besar ke gudang butuh waktu atau butuh tenaga lagi, kan berbeda. Artinya ini kembali kepada gharar, karena ada biaya. Ya, kecuali di sana ada uruf, sehingga dalam keadaan al-'adatu muhakkamah, bahwa biasanya menjadi kebiasaan dan adat dari para pedagang yang beli dengan demikian, dia terima di tempat dia. Di mana dia berada? Diperbolehkan dalam hal ini, Ustaz. Harus syarat, bukan diperbolehkan. Kalau tidak disepakati, saya hanya mengatakan, ya udah, saya beli satu ton. Dan tidak disepakati, serah terima di mana? Anda akan mengatakan, stop terimanya Semarang. Karena kalau saya serahkan ke rumah Anda, selain rumah Anda, ke gudang Anda, masuknya harus diangkat orang-orang tukang panggul, bukan biaya lagi, berarti angkut dari Semarang ke Anda sudah berapa juta harganya. Oleh dengan demikian, karena demikian harus sepakati ini. Walaupun dalam satu kota, karena ini butuh biaya pemindahan barang, ya, harus sepakati maudhi'an qabdihi. Biar tidak sepakati, kembali kepada uruf, kembali kepada kebiasaan para pedagang. Dalam hal ini, kembali kepada arbitrase syariah atau kepada siapa yang bisa memutuskan sengketa ini. Mungkin dia akan menanyakan, biasanya seperti ini, ya, serah terimanya di tempat pembeli. Tapi bisa juga dalam kasus yang lain, yang serah terimanya di tempat penjual, petani. Petani tidak mau tahu. Tidak mau, dia enggak tahu alamat Anda di mana, Jakarta, jadi enggak tahu gimana cara mengantarkan umpamanya. Ya. Dalam hal demikian, bila tidak disepakati, kembali kepada uruf. Al-ma'ruf urfan kal-masyruti syartan. Sesuatu yang menjadi uruf sama dengan persyaratan. Walaupun tidak kita persyaratkan di mana akan serah terima barang yang muslim fi tadi. Fadhal. Kemudian yang kelima, wa yakuna saman ma'luman, yaitu haruslah harganya diketahui. Yang keenam saja, haruslah harganya sudah diketahui. Harus harganya diketahui. Nah. Saya bilang, saya pesan durian tadi satu ton. Berapa, Ustaz? Ada. Sama Ustaz berapa aja deh. Berapa aja bisa diketahui. Saya serahkan harusnya harga 10 juta, saya serahkan 1 juta. Oh, kurang, Ustaz. Sekarang udah gharar, kan? Saya tambah lagi 1,5 juta. Oh, kurang, Ustaz. Saya tambah lagi 700 ribu. Ribut, kan, jadinya. Tadi antum bilang berapa saja. Saya sudah kasih banyak tambahan ini. Maka harus saya kuna samanu ma'luman. Harus jelas dari awal. Ya. Yang keuntungan si pembeli dengan akad salah seperti tadi, lebih murah dia membelinya. Karena dia memberikan uang cash, yang ini bisa menjadi modal bagi si pedagang atau si penjual. Baik. Kemudian syarat yang ketujuh, wa iya taqabadu qabla tafaruqi, yaitu pemesan kepada yang dipesani harus membayar harga barang pesanan tersebut sebelum berpisah. Ya. Persyaratan salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fal yuslif. Hendaklah diserahkan uangnya dalam majlis akad. Kita maunya akad di sini. Boleh akad di sini, Ustaz? Boleh, ini bukan masjid. Ini studio, boleh akan di sini. Mana pun tempat bumi Allah ini, boleh kecuali di masjid saja. Hah? Katakan saya beli durian 1 ton, 10 juta. Ya, Ustaz, salam, saya pergi. Sah ini? Sah. Gimana, Ustaz? Saya ulangi. Ya, saya mengatakan kepada Ustaz, saya beli durian 1 ton. 1 ton, dari Semarang. Durian Semarang, speknya ini. Ya. Berapa? 10 juta. Ya udah. Saya ke ATM dulu ya atau ke bank dulu ngambil. Salaman. Salam. Saya keluar. Sah akad salamnya? Belum, Ustaz. Kenapa? Karena belum ada penerimaan. Karena ini jual beli hutang dengan hutang. Nah. Barang saya terima sebulan lagi, uang nanti saya serahkan kepada Anda dan kita sudah membuat akad dan berpisah. Nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'an bai'il kali bil kali." Lalu bagaimana solusinya, saya Hasan? Ketika saya bawa 10 juta tadi, kalau saya suruh kurir serahkan ke antum, tidak sah. Kecuali saya katakan kepada kurir, nih tolong bawa ke Ihsan, akadnya tolong ditandatanganin. Berarti sekarang antara akad Anda dengan kurir saya sebagai wakil saya. Tapi kalau menyerahkan uang saja tanpa ada akad baru, batal akadnya. Karena yang terjadi tadi adalah hutang dengan hutang. Tapi kalau saya datang kembali, saya Ihsan, kita bikin akad lagi ya, ini 10 juta. Yes. Berarti sekarang yang akad yang pertama tadi batal. Karena yang pertama tadi akadnya adalah hutang dengan hutang. Sekarang akad yang sebenarnya. Kalau tadi sekedar janji untuk melakukan akad salam, dengan akad saya serahkan 10 juta, sekarang mengikat. Allah Ta'ala. Baik, kemudian yang terakhir, yang ke-8, wa yakuna aqdus salam najizan la yadkhuluhu khiyara syart. Akad pemesanan atau akad salam itu harus terus jadi, tidak boleh dimasuki khiyar bersyarat. Nah, jelas nih saya, Ihsan. Paham? Tidak ada khiyar bersyarat. Baik. Khiyar syarat, masih ingat kita pembahasan khiyar syarat? Ana mengatakan kepada antum, saya, Ihsan, saya beli Tablet. Nah, yang dibuat dimakan itu kalau sakit ya. Ana beli tablet antum. Hah? Tapi beri saya waktu berpikir, tenggang waktu selama 3 hari. 3 hari, nah. Boleh ini? Untuk salam, tidak. Saya beli itu. Ayo, ya, beli itu. Yes. Saya terima dulu. Yes. Uang nanti saya ya pikir-pikir dulu, tanya-tanya dulu. Harga berapa? 5 juta. Anak buat. Setelah 2 hari sekalian saya Ihsan enggak jadi. Boleh? Boleh. Ini namanya khair syarat. Untuk akad salam tidak boleh khair syarat. Setelah saya serahkan uang, ini uang saya serahkan. Tapi beri saya waktu berpikir 2-3 hari ini, mungkin enggak jadi saya tarik uang lagi. Boleh akad salam seperti ini? Tidak boleh. Tidak boleh. Ya, kecuali mazhab Maliki. Jumhur para ulama mazhab Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak boleh akad salam yang ada khiyar syarat. Karena akad salam menurut mereka adalah akad yang sudah mengandung gharar. Gharar yang dibolehkan. Bila ditambah khiyar syarat, khiyar syarat kan gharar baru lagi atau tidak? Ya. Iya, selama 3 hari jajan Anda saya beli, semua risiko saya yang menanggung, ya. Karena saya beli statusnya. Hah? Lalu, tapi selama 3 hari masih memungkinkan saya untuk mengembalikan kepada Anda. Gharar baru lagi. Mungkin jadi, mungkin tidak. Tetapi dalam akad salam, karena gharar sudah ada, yaitu penyerahan barang sebulan lagi yang belum tentu juga bisa terima, sedangkan uang juga tidak jelas lagi, maka jumhur ulama tidak membolehkan dengan ada khiyarnya syarat. Setelah saya usahakan uang, saya mengatakan, sore saat saya telepon, saat enggak jadi, ini namanya pembatalan akad, bukan khiyar. Jadi, kalau saya serahkan 10 juta, saat Ihsan, ini uang 10 juta, tapi saya beri waktu untuk berpikir sampai besok. Mungkin saya enggak jadi, saya taruh lagi uang saya. Boleh ini? Tidak boleh. Menurut jumhur para ulama. Tetapi menurut Maliki ya, mereka membolehkan. Mereka membolehkan dengan beralasan bahwasanya tidak wajib menyerahkan uang pada waktu akad. Ini mazhab Maliki ya. Dibolehkan mundur sehari dua hari yang biasanya belum merubah harga. Jumhur para ulama jelas pendapatnya lebih kuat berdasarkan zahir hadis Rasulullah falyuslif, dalam hadis lain falyuslim, hendaklah dia menyerahkan uang pada waktu akad. Ya. Saya kira cukup saya, Hasan. Baik, kalau ada yang bertanya silakan. Jazakumullah khair, dan demikian para pendengar dan pemirsa Radio TV, 8 syarat yang harus dimiliki dalam akad salam, dan untuk memperdalam materi, dan bagi Anda mungkin yang ingin meminta penjelasan lebih gamblang, di ya, kita berikan sesi tanya jawab di 0218236543. Silakan. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Bapak Darsono dari Lampung, Ustaz. Baik, ahlan Pak Darsono, silakan. Ini agak menyimpang dari tema sedikit, bisa Ustaz? Menyimpangnya kalau masih muamalat bisa, tapi kalau terlalu jauh banyak jangan. Kalau nanya masalah salat saya enggak bakal jawab. Terkait muamalat ya Pak ya, kita jual beli silakan. Ini kalau masalah minjam uang di bank itu. Di bank mana nanti minjam Pak Darsono? Saya kan karyawan swasta ini Ustaz. Iya, terus. Nah, kebetulan perusahaan memfasilitasi kita meminjam uang di Bank Mandiri waktu itu. Ya. Karena gaji kita kan lewat Mandiri gitu. Ya. Sebentar, Pak Darsono. Sekitar 60. 60 juta? Betul. Bunganya berapa? 60 juta, Ustaz. Iya, itu pinjamannya. Pinjamannya 60 juta. Dikembalikan nanti berapa? Dalam jangka 60 bulan itu jatuhnya sekitar 90, Ustaz. Sepertiga berarti ribanya ya? Betul. Selama berapa tahun? 60 bulan? 60 bulan jangkanya itu, Ustaz. Baik. Sudah terjadi atau belum? Ini sudah terjadi, Ustaz. Sudah selesai atau belum? Belum. Masih ada lagi utang? Betul, ini baru berjalan sekitar 28 bulan Ustaz. Iya, itu masih ada utang sekitar 32 bulan ya. Betul. Terus yang ini saya tanyakan, gimana nih Ustaz, saya kalau ingin melunasin, apa ya sebesar pokok yang saya terima atau keseluruhan sesuai kesepakatan? Biasanya, biasanya Pak Darsono itu kena denda lagi. Kalau melunasi lebih cepat, kena denda. Yang harusnya, seharusnya. Tapi Allah Ta'ala, nanti saya jelaskan insya Allah. Oh, itu saja Pak Darsono. Terima kasih Ustaz. Taufik insya Allah. Jazakallah khair Pak Darsono, silakan Ustaz. Iya. Pertama, yang dilakukan oleh penanya ini suatu perbuatan dosa riba. Ya. Statusnya dia sebagai pembayar akad riba, pembayar uang riba. Memang dia dizalimi dengan penambahan hutang yang lebih sepertiganya. Sepertiga hutang dari 600 juta harus dibayar 60 juta, harus dibayar 90 juta. Ya. Dan ini riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang memberikan pinjaman itu Bank Mandiri tadi, semuanya yang terlibat dalam akad, mulai dari karyawan melakukan, dari teller yang melakukannya, atasannya, HRD-nya, yang kemudian sampai direktur yang menyetujuinya, sampai pemilik saham komisarisnya, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba wa mukil wa katiba wa syahidai. Rasulullah mengatakan Allah melaknat orang yang makan riba. Dan ini pemilik saham di Bank Mandiri tadi, karena dia nanti mendapatkan sepertiga riba tadi. Ini pinjaman mendapatkan, mendatangkan manfaat. Wa mukilahu, nasabah yang memberikan makanan riba tadi, sepertiga riba tadi diberikan dia, juga dikutuk oleh Allah. Ini rugi Anda dua kali. Anda sembayar sepertiga, kemudian Anda dikutuk Allah. Nah, makanya dalam ayat riba, yamhaqullah riba wa yurbis sadaqat. Allah mengharamkan riba dan memberikan keuntungan dalam sedekah. Ini kan kalau Anda niatkan, saya niatkan sedekah Ustaz, sepertiganya. Ya, akadnya riba, bukan sedekah. Kecuali dari awal akadnya bahwasanya 60 juta kali 60 juta. Lalu Anda berikan penambahan setelah lunas, boleh sedekah namanya atau riba. Makanya Allah gandengkan ini, subhanallah, mu'jizat Qur'an. Ya, yamhaqullah riba, wa yurbis sadaqat. Anda sudah rugi sepertiga, dan tidak dihitung sedekah, tapi terkurang, kutuk lagi oleh Allah, insyaAllah, insyaAllah. Kutukan Allah berarti dijauhkan dari rahmat Allah Jalla fi'ala. Yang Fir'aun saja, Fir'aun mengharapkan rahmat Allah ketika dia wafat. Apalagi kita muslim yang taat kepada Allah Jalla fi'ala. Wa mukilahu, akilahu mukilahu, wa katiba wa syahidai. Yang menulis akad riba, karyawan di lembaga ini, yang menulis akad riba tellernya sampai ke RD, nanti menandatangani akad. Syahidai yang menyaksikan akad tersebut. Semuanya dikutuk oleh Allah Jalla fi'ula. Maka seorang muslim mungkin karena tidak mengetahui dahulu, atau tahu tapi sepertinya ada juga yang bolehkan, ada syubhat, bertobat kepada Allah Jalla fi'ula. Bertobat kepada Allah dan minta ampun kepada Allah agar diselamatkan dan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan faman, Allah mengatakan faman ja'a mu'tamin fantaha. Kata Allah, siapa yang datang kepadanya peringatan Allah bahwa Allah telah mengharamkan riba, lalu dia berhenti. Sepertinya Pak Darsono, Allah Ta'ala alam, ingin berhenti dari riba. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Ingin berhenti dari riba, tinggal hutang sekian. Ya. Maka ketika Anda mengetahui dan sadar ini adalah riba, lunasi secepatnya pada waktu itu. Ya. Walaupun mereka akan mengenakan penalti karena Anda melunasi sebelum jatuh tempo. Subhanallah, terkata riba baru lagi karena melunasi lebih cepat waktu. Ala kulli hal. Ya. Tetapi saya tidak ingin mengajak kepada sono untuk ribut segala macam. Karena secara hukum perdata Allah Ta'ala alam, setahu saya bunga tidak bisa ditarik oleh sembah keuang melalui pengadilan. Pengadilan dunia manapun tidak bisa, negara manapun. Oleh karena itu, kenapa mereka utus para debt collector untuk menariknya, menagihnya, menakut-nakutinya, karena tidak mereka bisa mereka bawa ke pengadilan. Ya, tapi mungkin nanti pada sana akan berat dikejar sana, kejar sini, kejar sana, sini. Wallah salam. Kalau merasa tidak aman, tidak nyaman, apa boleh buat, Anda terpaksa membayar bunganya, semoga Allah mengampuni. Apa? Demikian Pak Darsono dan jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga Allah mudahkan kepada Bapak untuk bisa melunasi segera hutang-hutang Bapak, dan kami berikan kesempatan yang kedua di via telepon, silakan. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Pak Busnudin di Solo. Masyaallah. Baik, masyaallah. Silakan Busnudin. Begini Ustaz. Ya. Yang pertama yang ditanyakan macam-macam riba Ustaz. Oh, masyaallah. Dan contoh-contohnya Ustaz. yang kedua Ustaz, masalah anjing nih Ustaz. Tayyib. Anjing kayak bukan pembahasan kita sekarang, Pak. Tapi coba, masalah anjing gimana? Ini, apanya yang ditanyakan? Petani Ustaz. Dan pemburu Ustaz, dan polisi. Apa? Polisi membutuhkan ya, anjing Ustaz. Ya, terus. Jadi mereka ini tidak membeli, tidak mendapatkan sembarang anjing. Tidak. Jadi, apa? Anjing-anjing yang sudah terlatih Ustaz. Iya, terus. Harus, anjing-anjing yang sudah terlatih Ustaz. Iya. Jadi harus mereka membeli Ustaz anjing-anjing ini. Iya, terus. Nah, jadi mana hukum jual beli anjing ini bagi yang pembeli dan bagi penjual Ustaz? Iya. Nah, cuma membutuhkan Ustaz, tidak bisa mencari anjing sembarangan, harus anjing yang sudah dilatih, yang dari sekolah kan anjingnya ya, yang udah S1 gitu kali ya, Pak. Betul Ustaz. Nah, jadi petani membutuhkan, polisi membutuhkan, guru membutuhkan. Adi mohon penjelasannya Ustaz atas jawabannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Ustaz. Iya. Pak Bustan menanyakan macam-macam riba dan contoh-contohnya. Ini sepertiga dari buku saya, Haram Amal Kontemporer. Pak Bustan silakan rujuk kembali buku saya tentang Haram Amal Kontemporer. Ini bagian ketiga dari buku saya, sekitar 200 halaman lebih, yang untuk masalah itu saja. Masalah riba. Bukunya sekitar 600 lebih. Saya bagi tiga, ada bagian ghoror, ada bagian kezaliman, dan ada riba, bentuk-bentuknya, macam-macam dan contoh-contohnya. Dan Allah mengharamkan hikmahnya apa, dan dampak dari riba terhadap ekonomi maupun terhadap sosial maupun psikologi orang pelakunya. Ya, bisa nanti Pak Ustaz baca di sana. Bila mana yang tidak jelas baru diskusikan. Kalau saya menjelaskan semuanya, perasaan berapa pertemuan kita di masjid dulu. Bisa jadi 30 pertemuan ini untuk membahas, karena banyak sekali akad riba sekarang, baik di lembaga keuangan, baik mau konven maupun yang syariah, ataupun di perorangan atau dalam kehidupan keseharian. Bahkan yang sering saya katakan, yang orang tidak luput dari riba adalah seperti listrik pasca bayar, pam pasca bayar, di mana Anda terlambat kena denda atau tidak. Ini rimur ni riba jahiliyah. Anzirni azidka. Saya beri contoh satu ke Pak Bustan. Anzirni azidka, beri aku masa tangguh, angsuran kutunda, nanti aku tambah. Ya, berproduk yang terbaru adalah BPJS juga demikian. Bila Anda terlambat akan dikenakan penambahan. Selama 3 bulan terlambat akan di stop pelayanan kesehatan Anda. Kemudian nanti Anda bila bayar lagi kepesertaan ini, dia sebayar dendanya. Ini makatnya adalah akad riba jahiliyah. Baik. Kemudian anjing, jual beli anjing yang terlatih. Ya. Nahan Nabiyyu, diriwayatkan dalam sahih bahwa Rasulullah SAW melarang an thamani al kalbi wal hir. Bahwa Rasulullah SAW melarang upah dari penjualan anjing. Berarti ketika Rasulullah mengharamkan upah penjualan anjing, si penjual haram dia mendapatkan imbalan dari anjing tersebut. Si pembeli berdosa dia karena membantu si penjual ini mendapatkan uang yang haram. Akan tetapi bila tidak didapatkan, tidak dapatkan anjing dengan cara gratis, ya, dan kebutuhannya mendesak, seperti untuk anjing pelacak, anjing pelacak mendesak, ya, karena banyak kejahatan-kejahatan yang bisa diungkap oleh anjing terlatih, anjing pelacak tersebut. Ya. Tapi kalau umpamanya disekolahkan anjing ini, ya, dan biaya sekolah pelatihannya tidak ada masalah, tapi bukan biaya dari harga penjualan anjing. Ya. Begitu juga untuk kebutuhan bur-bur-bur itu apa kebutuhannya? kalau memang ada kebutuhan untuk mencari makanan dan lain-lain, atau untuk hama seperti babi yang merusak, membunuh babi umpamanya, ya, maka Allah Ta'ala alam, bila tidak dapatkan dengan cara yang gratis tadi, tidak masalah Anda beli. Begitu juga dengan anjing yang untuk menjaga kebun. Cukup saja jawabannya. Baik. Jazakallahu khair dan demikian Pak Pesan. Insyaallah barakallahu fiik. Kita angkat telepon yang ketiga sebelum kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Silakan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Bapak Imam Ghazali di Sulbar, Ustaz. Silakan Pak Imam Ghazali. Yang saya mau tanyakan begini, Ustaz. Ya. Bagaimana hukumnya menjembatani dari tiga pihak? Yang pertama dari pihak distributor, kemudian saya, kemudian pihak penyelenggara. Itu dalam rangka pengadaan proyek, Ustaz. Sebentar, maksudnya apa ini Pak Imam Ghazali? Menjembatani kemana dan dapat imbalan apa atau tidak? Iya, kan istilahnya kan begini, Ustaz. Bikin contoh yang namanya realnya. Ada proyek A, kita sebutkan proyeknya. Kemudian siapa yang akan melakukan kontrak, kemana, ke instansi pemerintah atau kemana. Kemudian Anda sebagai apa, dapat fee atau tidak. Silakan Pak Imam. Jadi kan contohnya pengadaan A untuk pihak penyelenggara, yang artinya untuk dibagikan ke orang banyak. Apa maksudnya? Nah, dari Pak Imam Ghazali, maksudnya dibagikan ke orang banyak ini apa maksudnya? Maksudnya kan begini, Ustaz. Ya. Pihak penyelenggara, kontraktor contohnya. Kontraktor. Kalau saya memang penyelenggara itu penyelenggara event, penyelenggara suatu. Bukan, Ustaz. Penyelenggara kontraktor untuk pengadaan proyek itu, Ustaz. Ada satu kontraktor. Iya. Dia butuh bahan baku. Barang. Iya. Terus? Kemudian, kalau mereka ambil langsung ke distributor. Ya. Dia kenanya mahal, Ustaz. Lebih mahal. Nah, kalau melalui perantara kami, ya melalui saya, ya. Itu harganya agak rendah. Barangnya itu sama kualitasnya atau bagaimana? Sama, sama, Ustaz. Dengan perusahaan yang sama. Sebentar, yang perantara ini dia pegawai di perusahaan A tadi yang supplier atau bukan distributor? Bukan, Ustaz. Cuma jadi istilahnya penjualan market saja, punya toko. Saya punya toko, melalui toko saya kan tidak kena PPN, Ustaz, begitu. Wallah alam, so, saya sih kena, tapi mungkin Anda belum bayar. Terus, kena masalah terus. Ya, kemudian yang saya tanyakan, bagaimana hukumnya untuk akad jual beli saya ke kontraktor itu? Ah, baik. Ya, akad dan bagaimana agar menjadi halal begitu buat Anda? Iya. Hah, baik. Iya, karena yang saya takutkan, dari harga yang sekian, contohnya 10.000, kemudian saya naikkan menjadi. Antum beli dari si supplier berapa? 10.000. Iya, saya beli dari supplier 10.000. Nanti jual ke kontraktor tadi bisa 12.000. Kalau kontraktor langsung ke supplier 15.000 mungkin gitu kali ya? Iya, begitu, Ustaz. Sakala khair. Jadi yang saya bingungkan itu apakah saya kena riba atau tidak, Ustaz? Karena saya yang bayar untuk kendaraannya. Kendaraan apanya? Artinya biaya anunya, biaya kendaraan transportasi. Ah, betul. Ya. Nah, itu saja. Jelaskan Pak Imam, insyaallah. Pak Imam. Ada satu lagi, Ustaz, yang bingung ini. bagaimana meminjami uang ke orang non muslim? Untuk apa? Disebutkan, disampaikan dia atau tidak? Maksudnya, Ustaz? Disampaikan tujuannya atau tidak? Iya, kebutuhan untuk kebutuhan kemarin suaminya pulang dari kampung kekurangan uang. Kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari gitu ya? Iya. Baik, Pak Imam. Kenapa Pak Imam gak antum sedekahin aja? Hibahin aja, biar dia tertarik dengan agama Allah. Masya Allah. Baik. Itu seram. Syukran wajah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaan Pak Imam. Beliau menanyakan ada kasus begini. Ada salah satu kontraktor butuh bahan baku. kalau dia langsung beli ke si penyedia pemilik bahan baku, harganya lebih mahal. Tapi kalau dia melalui perantara saya yang sering langganan dengan distributor, harganya lebih murah. Kalau saya buat akad dengan dia, bagaimana akad yang syar'inya? Banyak Pak Imam akad yang bisa anda lakukan. Ya, di antaranya salah satunya mungkin kalau saya sampaikan banyak terlalu pusing beliau, satu saja, akad salam tadi bisa anda gunakan ini. Bagaimana caranya, Syekh Ihsan? Memanfaatkan akad salam untuk kasus ini. Kalau anda hanya sebagai perantara saja juga boleh. Kalau anda menjadi penjual dengan salam, perobus salam juga boleh. Bisa antum deskripsikan sedikit saya sana atau langsung saja? Langsung saja. Ya, alhamdulillah. Baik banget antum. Baik. Dalam hal ini ada dua akad yang antum lakukan. Kalau ingin menjadi perantara, katakan kepada kontraktor, saya enggak punya modal untuk membelinya dan enggak mau siap risiko karena saya juga beli barang dengan dia. Sudah banyak ada risiko juga, tapi saya siap menghubungkan anda dengan dia dengan harga yang anda inginkan. Itu namanya tadi kalau dia bisa mendapatkan 12 dengan harga 12, tapi berapa fee untuk saya? Berapa fee untuk saya? Walaupun anda menggunakan nama toko saya enggak ada masalah, tapi status saya sebagai perantara, risiko anda yang menanggung sendiri. Tapi dampaknya kalau pakai nama toko dia, ada risiko dia kena juga. Pinjam nama tidak masalah bila dia memberikan fee untuk tersebut, atau dengan gratis. Satu. Ya, akad yang kedua bisa melakukan salam. Ya. Anda minta uang cash ke dia, 12 juta, barang terima sekitar seminggu, dua minggu lagi, ini uang bisa anda putar. Atau anda beli cash ke distributor, ke supplier tadi, cash, kemudian anda jual kepada dia dengan cash ataupun dengan tidak tunai lebih mahal, sedikit tidak ada masalah. Ya, wallah ta'ala a'lam. Jadi ada dua-dua akad yang saya jelaskan secara umum. Pertama dengan jual beli, pertama dengan akad wakalah sebagai perantara, kedua dengan akad jual beli, dua-duanya dibolehkan syariat. Yang kedua, menjamin non muslim dana, boleh. Muamalat muslim dengan non muslim boleh. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminjam dari Yahudi? Meminjam dari Yahudi. Ya. Kalau Rasulullah meminjam dari Yahudi boleh, berarti meminjamkan yang non muslim juga boleh. Ya. Wallah ta'ala. Baik, Ustaz. Jazakumullah khair atas jawabannya. Dan demikian Bapak Imam Ghazali, barakallahu fiik. Dan kami angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk. Di antara pendengar yang pertama bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah saya membeli suatu barang dengan seseorang, akan tetapi dengan akad dilihat dulu barang tersebut sehingga setelah jelas dan sesuai dengan apa yang saya inginkan baru terjadi akad? Jadi barang tidak langsung di hadapan dia, tetapi diminta untuk diperlihatkan dulu. Boleh, tetapi yang pertama bukan akad namanya. Janji akan membeli bila sesuai spek. Ini berbeda. Sampaikan ke dia, saya enggak mau beli ya, tapi setelah saya sampai barang di sini, saya berjanji beli. Bisa jadi pada saat itu, walaupun sesuai spek, saya enggak jadi, enggak ada masalah. Ya, satu. Tapi ini kan, kalau anda sampaikan demikian, si penjual mungkin enggan dia menjual kepada anda. Andai saya sudah bawa, kemudian satu dan alasan anda, oh saya butuh uang untuk ini itu, saya enggak jadi beli, padahal sudah bawa barang pada anda, ya memang hak anda, dan dia pun tidak boleh marah dalam hal demikian dalam jual beli ini. Tapi dia akan berpikir, ah ngapain saya bawa barang pada dia, belum pasti. Dia ingin mengikat anda dari awal. Bila ingin mengikat anda dari awal, bikin akad salam seperti yang kita jelaskan. Anda mendapatkan keuntungan, barang murah. Kalau tidak, janji saja dibuat untuk jual beli. Salam, anda yang kalau salam mengikatkan berarti, bila diserahkan barang sesuai dengan spek, mangga atau baju atau lain-lainnya, sesuai dengan spek, tidak ada alasan untuk menolak lagi. Karena sudah dibuat akad dan akad mengikat. Bila anda menolak, berdosa anda, kecuali dia setuju munfasakh, membatalkan akad. Ya, bila ternyata tidak sesuai dengan pesanan tadi, hak anda untuk membatalkan. Tapi bila anda terima, alhamdulillah. Tapi bila disepakati lagi harga yang baru juga boleh. Karena ada nama tawari fil uqud, di mana ada hal yang menyebabkan akad jadi cacat, yaitu barang yang diserahkan tidak sesuai dengan spek. Jelas, santun. Jazakallah khair. Dan demikian bagi pendengar yang bertanya, barakallahu fiik. Kami angkat pertanyaan dari Pendengar kita berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menawarkan investasi tanam pohon hasil nanti 10 atau 15 tahun lagi, Ustaz. Dengan memakai sistem jaringan member get member, apakah ini diperbolehkan dalam syariat Islam? Apa ini maksudnya? Tidak dijelaskan. Ada salah seorang mahasiswa S2 saya yang menulis tentang MLM penanaman pohon sengon. Tapi saya, apakah itu maksudnya atau bukan, saya enggak tahu. Ya, sebaiknya kalau bertanya jelaskan rinci apa jenisnya, apa jenis MLM-nya. Kalau bisa jelaskan asas kerjanya, bentuknya bagaimana. Tapi secara umum MLM jelas seperti yang saya jelaskan di buku Harta Haram, bagian dari akad yang diharamkan. Dalam hal ini sudah fatwa Dewan Fatwa Ulama Kerajaan Saudi Arabia telah mengeluarkan fatwa haram yang telah lama. Bisa dilihat di buku Harta Haram saya di bab gharar tentang MLM. Jazakallah khair. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari Fatur di Lampung terkait dengan riba, Ustaz. Mas. Baik. Saya mau bertanya, kalau semua bank pengelolanya kena riba, lantas bagaimana kalau kita sebatas menabung atau sebagian bertanya mentransfer uang melalui fasilitas transfer yang ada di bank? Apakah kita juga termasuk ke dalam bagian laknat tersebut, Ustaz? Jazakallah khair. Siapa Fatur di Lampung? Pak Fatur di Lampung dan beberapa nanya terkait dengan transfer. Saya Darsono di Lampung juga ya. Zakalah khair. Bagaimana kalau kita menabung di lembaga keuangan konvensional tadi yang riba tadi? Apakah terkena dosa? Ya, dosa Anda banyak. Karena Anda ketika membuat akad di lembaga keuangan konvensional atau riba tadi, dari awal sudah dikatakan bahwa Anda dapat bunga sekian persen per tahun. Bunga itu apa artinya? Riba. Karena akad Anda menabung di sana adalah pinjaman, di mana uang bukan wadiah, tidak masuk akal wadiah. Fatwa yang terhormat dalam syariat nasional memfatwakan bahwa itu namanya jika akad wadiah. Dan sebelum fatwa dalam syariat nasional ada salah seorang Sami Swailim atau siapa peneliti syariah di Jeddah yang ingin mengatakan itu wadiah. Ditolak mentah-mentah oleh lembaga konferensi internasional para ulama tentang riba yang pertama, mengatakan tidak masuk akal itu adalah wadiah, karena wadiah akad amanah, sedangkan ini adalah akadnya qard, di mana bank akan menjamin uang kembali penuh walaupun bank itu tutup, dijamin oleh negara, minjam nama akadnya ini, dan sepakat. Dan bahkan dalam undang-undang perdata di Mesir mereka menjelaskan bahwasanya ini adalah akadnya qard, pinjaman. Kalau saja yang hukum bukan Islam perdata mengatakan akadnya adalah pinjaman, apalagi hukum syar'i, maka sebuah lucuan kalau dikatakan akadnya wadiah titipan. Ya. Karena akadnya pinjaman, lalu pemberi lalu menerima pinjaman, dalam hal ini adalah bank menerima pinjaman Anda, memberikan bunga, sepakati bunga sekian persen, maka ini adalah riba. Qardin jar naf'an. Ya. Maka bila Anda menabung di lembaga keuangan konvensional, pertama Anda sudah melakukan akad riba. Ya. Dapat bunga nanti, berarti Anda sebagai pemakan riba. Dua kutukan sudah, buat akad riba, pemakan riba. Kemudian uang Anda ini digunakan untuk apa oleh bank tadi? Memberikan pinjaman dengan cara riba atau tidak? Dengan cara riba lebih besar lagi. Berarti status Anda adalah komisaris pemilik dana, yang akan memberikan dana riba kepada orang lain melalui perantara bank ini. Dosa sendiri bagi pemakan riba. Kemudian Anda ketika akad formulir dilakukan, tanda tangan kan ya? Saksi atau tidak Anda di sana? Penulis atau tidak di sana? Ya, semua Allah. Status maka Anda adalah seorang muslim bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tak faham dan tahu bahwa hal ini akan membuat para karyawan atau pegawai yang gajinya melalui lembaga keuangan riba. Bagaimana Ustaz kalau kami tidak buka rekening di lembaga riba ini, yang dosanya semua kutukan yang empat tadi mengena kami, kami enggak makan anak keluarga, mana uang gaji kami? Maka hak Anda sebagai muslim untuk menyampaikan ke lembaga Anda, perusahaan Anda atau instansi Anda, saya bekerja kepada Anda memberikan jasa yang halal. Kenapa Anda paksa saya untuk menerima gaji hak saya dengan harus buka rekening riba? Saya mau rekening yang di bank syariah umpamanya. Atau saya mau pakai cek tanpa harus dengan berhubungan dengan bank riba, atau dengan uang tunai seperti sebelumnya. Wallah ta'ala. jadi kutukan dalam menabung di bank konvensional tadi, semuanya masuk. Baik. Terkait dengan transfer, transfer, akad transfer, ini akad Anda dengan lembaga konvensionalnya, bank riba ini, tidak ada riba di situ. Kecuali Anda transfer via rekening, ketika buka rekeningnya. Biar transfer tanpa rekening, langsung Anda isi formulir, titipin uang, lalu Anda bayar jasa pengiriman, boleh. Boleh. Ini dibolehkan. Mungkin dikatakan, bukankah kalau kita gunakan transfer jasa ini, bank konvensional ini, kita menolong produk mereka, menggunakan produk mereka, membantu mereka dapat keuntungan lain-lain. Apakah termasuk dalam tolong-menolong yang diharamkan? Sebagian orang tidak mengerti syariat, mengatakan ini masuk. Ini masuk. Dia tidak mengerti syariat. Doktor, siapa namanya? Kelas saya waktu di Jamiatul Imam, lupa saya namanya. Bukunya bagus tentang muamalat-muamalat diharamkan. Beliau menjelaskan kaidah tentang ta'awun dalam muamalat yang diharamkan itu adalah ta'awun mubashir, bukan ta'awun ghairul mubashir. Tolong-menolong sifatnya langsung. Ya. Yang tidak langsung dibolehkan. Bukankah Rasulullah SAW bermuamalat dengan Yahudi? Pinjam uang Yahudi. Tapi tentu dengan tidak riba. Kemudian dikembalikan kepada Yahudi. Tapi akan mendatangkan oh Yahudi bilang, ah itu Muhammad pinjam uang ke kita, miskin. Artinya merusak din juga. Tapi tidak dilarang. Bukankah Ali bin Abi Thalib pernah bekerja kepada seorang wanita Yahudi, ngambilin korpon kurmanya, kurmanya yang berbuah. Setiap satu pohon yang turunkan dapat satu biji. Tapi halal. Selagi akadnya tidak mengandung unsur yang diharamkan seperti riba dan lain-lain. Maka sebagian orang yang mengatakan tidak bisa berhubung sama sekali dengan bank konvensional, kan sudah ada bank syariah, sudah ada pilihan. Ya, ini hukum akad asal akadnya adalah jaiz, boleh. Tidak termasuk tolong-menolong yang mubasyir. Tapi kalau Anda ingin dengan bank syariah umpamanya, transfernya tidak ada masalah. Tapi mengharamkan sesuatu yang halal karena dari Allah, tidak boleh. Karena kemungkinan Anda telah menggunakan jasa transfer melalui bank konvensional karena klien atau teman rekanan bisnis Anda itu di bank konvensional ininya, rekeningnya. Kalau Anda kirim melalui bank syariah, mungkin waktu bisa jeda 3 hari, mungkin, dan mungkin juga biayanya lebih besar. Kalau ini Anda tinggal datang langsung, langsung masuk. Wallah ta'ala alam, pada dasarnya boleh, maka tidak ada, tidak sebaiknya seorang muslim mengharamkan dibolehkan oleh Allah Jalla fi'ullah. Wabillahi taufiq. Taib jazakallahu khair, dan ini menjawab beberapa pertanyaan kami dalam permasalahan menabung di bank dan transfer. Jazakallahu khair, dan semoga ini bisa memberikan pencerahan. Lafiz bihadal qadar. Taib, ini pertanyaan kami terakhir dan sebagai penutup, saya tafadhol. Ya. Hendaklah seorang muslim menahan lidahnya. Saya sering mendengar beberapa praktisi, begini haram, inilah, tidak memiliki dalil yang kuat. Ya. Sehingga kalau dikatakan dalam kasus tadi, apapun hubungan dengan bank konvensional adalah haram, Anda menyalahi apa yang dikatakan Rasulullah berhubungan dengan Yahudi dalam masalah muamalat. Ya. Ya. Kemudian fatwa dari Hay'ah Al-Muhasabah Al-Murja'ah Al-Mu'amalat Al-Muasasah Al-Bali' Islamiyah atau dikenal dengan AOIV, merupakan lembaga dari para ulama dunia yang terhormat yang berusaha di Bahrain, tentang fatwa antar bank dibolehkan bank syariah untuk bekerjasama dengan bank konvensional dalam beberapa akad syirkah dengan syarat tidak ada persyaratan yang diharamkan di sana. Ya. Maka hendaklah sebagai thullabul ilm menahan diri dalam hal ini. Ketika Anda tidak tahu, katakan tidak tahu, karena akan ditanya oleh Allah Jalla fi'ula dalam hal ini. Dan kepada kaum muslimin, hendaklah mengikuti apa yang disampaikan oleh para ahli di bidangnya. Ya, dan tidak mengikuti setiap orang yang mengatakan manhabba wadab, mengatakan apa yang senang. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.